izinkah kita hidup untuk selamanya? Mungkinkah kita mati membawa harta? Mungkinkah kita menjadi penghuni surga? Ataukah kita kekal di dalam neraka? Hidup kita karena akhir dari semua. Hidup kita bukanlah segalanya. Siapkah kita? Ajal menjemput kita. Siapkah kita hadap kepadanya? Bergegaslah, siapkanlah semua. Waktu kita tinggal sebentar saja. Bergegaslah, perbanyak amal ibadah. Hidup di dunia hanyalah sementara. Ketahuilah, selama kita hidup di dunia, kerjakanlah segala perintahnya, jauhilah larangannya. Ketahuilah, malaikatlah datang menjemput kita. Takkan ada lagi kesempatan untuk berucap kata taubat. Bergegaslah, siapkanlah semua. Waktu kita tinggal sebentar saja. Bergegaslah, siapkanlah semua. Waktu kita tinggal sebentar saja. Bergegaslah, terdapat amal ibadah. Hidup di dunia hanyalah sementara.